السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد. فأنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Fadail As-Sahabah. Masih kitab tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab yang ke-35, min fadaili Abi Hurairah radhiyallahu an. Min fadaili Abi Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala. Di antara keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu an. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini tentang siapa Abu Hurairah dan namanya, makna dari kata-kata Ad-Dausi, yaitu dinisbat kepada kabilahnya Daus, ya, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis nomor 6346. 6346. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Amrun An-Naqid. Qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Yamami. قال حدثنا إكرمة ابن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فدعوا الله أن يهدي أمي أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب أبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. Ini hadis yang pertama, isinya cerita Abu Hurairah. Ya, isinya cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita kepada kita tentang dirinya dan tentang ibunya. Ya. Kata Abu Hurairah, "Kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah." Aku selalu mendakwahi ibuku yang ketika itu masih musyrik. Ya. Dia sudah masuk Islam, Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah menjadi sahabat, kemudian dia terus mencoba untuk mengajak ibunya untuk masuk Islam. Sebagai bakti dari Abu Hurairah kepada ibunya. Fada'utuha yauman. Sebagaimana biasa, suatu hari saya mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Namun dia, maksudnya ibunya, memperdengarkan kepada saya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak saya sukai atau yang saya benci. Artinya dia, ibunya itu mencela Nabi, ya, mencaci maki Nabi, ya, mungkin dia mengatakan, oh, inilah gara-gara si fulan, ya, anak saya sudah durhaka misalnya, mengajak kepada sesuatu yang tidak benar. Jadi hari itu hari yang sangat menyedihkan Abu Hurairah. Hari-hari sebelumnya dia tidak mendengar kata-kata itu. Dia berdakwah kepada ibunya, cuma ibunya tidak mengeluarkan kata-kata seperti hari yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abki. Dan saya menangis, ya. Datang kepada Nabi dalam keadaan menangis, menceritakan apa yang dialaminya hari itu. Qultu ya Rasulullah, ini ceritanya kepada Nabi, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Sesungguhnya saya mengajak ibu saya kepada agama Islam. Fata'ba alayya. Tetapi dia selalu menolak. Ya, selalu menolak, enggan. Fada'autuhal yauma. Namun hari ini, kalau yang hari biasa, dia sekedar menolak saja. Tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata keluar tentang Nabi SAW. Namun hari itu luar biasa. Fada'autuhal yauma. Pada hari ini aku pun mendakwahinya atau mengajaknya masuk Islam. Fa'asma'ani atau fa'asma'atni fika ma'akrah. Namun dia memperdengarkan kepadaku tentangmu apa yang saya tidak suka. Kata Abu Hurairah kepada Nabi, فَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَهَ. Maka doakanlah atau berdoalah engkau kepada Allah, semoga dia, Allah Subhanahu Wa Taala, menunjuki ibu Abi Hurairah. Ya. Kalau dia sudah melakukan tugasnya, mendakwahi ibunya dan terus berbakti, dan belum berhasil, dan bahkan hari itu ketika dia melaporkan, mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi, hari itu hari yang sangat berat terasa oleh Abu Hurairah ketika Nabi dicelah, ketika Nabi dicaci maki. Ya. Dia mencintai ibunya, tetapi tentu tidak akan tertandingi oleh kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia meminta kepada Nabi agar mendoakan ibunya agar diberi hidayah oleh Allah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Setelah Abu Hurairah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, maka Nabi pun langsung mendoakan ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, tunjukilah ibunya Abu Hurairah. Ya. Fa kharajtu mustabashiran bi da'wati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun pergi. Ya, setelah mendengar doa Nabi tadi, dia keluar pergi menuju rumahnya dengan bergembira. Ya. Dengan berbahagia, mustabashiran karena doa Nabi tadi. Falamma ji'tu, ketika saya sudah sampai, maksudnya di rumah beliau, fasirtu ilal babi fa idza huwa mujafin atau mujafun. Ya, sampai di rumah, ketika hendak membuka pintu, ternyata pintunya tertutup. Mujafun, mughlaq. Ya. Fa idza huwa mujafun. Fasami'at ummi khashfa qadamai. Ibu saya di dalam mendengar langkah kedua kakiku. Ya, di luar. Faqalat, dia berkata kepadaku, makanaka ya Abu Hurairah. Tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah meninggalkan Nabi dengan gembira. Kenapa? Doa Nabi. Ya. Tetapi ketika sampai di rumah, pintu tertutup, terkunci. Ibunya di dalam mendengar langkah kaki, dan dia tahu bahwa itu adalah anaknya, maka dia mengatakan, maka anaknya ya Abu Hurairah, tetap di tempatmu. Maksudnya, jangan masuk, tetap di tempatmu. Ya. Wasami'tu khab khadatal ma, dan saya mendengar suara air. Ya. Suara air. Air kalau orang mandi, ya, dengan cara apapun juga, pasti akan terdengar jatuhnya air ke bawah. Apalagi pakai gayung. Ya. Ya, ketika disiramkan ke kepala, air yang jatuh ke bawah akan terdengar. Nah, itu yang dinamakan dalam bahasa Arab dengan khab khadah. Khab khadatal ma. Ay sautuha fil ardi. Ya, sautuha, suara air ketika tiba di tanah atau di bumi. Ya, ketika seseorang itu mandi atau apapun, berwudu dan yang lainnya, terdengar suara jatuhnya air tersebut di atas tanah. Ya. Abu Hurairah memahami bahwa ibunya mandi, karena dari suara airnya agak terlalu banyak. Nah, kalau berbeda dengan orang cuci tangan, ya, berbeda suara airnya yang jatuh dengan air orang yang mandi. Jadi Abu Hurairah memahami bahwa ibunya mandi. Qala faghtasalat. Makanya dia menyimpulkan bahwa ibunya mandi. Walabisat dir'aha. Abu Hurairah tetap menunggu di tempat karena ibunya memerintahkan demikian. Ya. Dan dia pun memakai dir'ah, pakaian. Ya, pakaian yang dipakai oleh seorang wanita. Wa ajilat an himariha. Dan dia bergegas memakai khimar. Ya, memakai khimar, yaitu pakaian bagian di atas. Kalau yang tadi dir bagian bawah, ya, atau bagian dari bahu ke bawah. Sementara khimar, yaitu pakaian yang dijatuhkan dari atas kepala ke bawah. Itu namanya khimar. Wa ajilat an khimarnya, dan dia bergegas memakai khimarnya. Fafatahal bab, maka dia pun fafatahatil bab, maka dia pun membukakan pintu. Jadi pintu terkunci di dalam, Abu Hurairah tidak masuk. Dan mendengar langkah-langkah Abu Hurairah, ibunya tahu bahwa dia sudah tiba. Ibunya meminta Abu Hurairah untuk tetap di luar, jangan masuk. Dan waktu menunggunya Abu Hurairah itulah digunakan oleh ibunya untuk melakukan semua pekerjaan tadi, mandi, pakai pakaian, dan termasuk khimar. Waktunya cepat. Dan bayangkan doanya Nabi SAW dengan sampainya Abu Hurairah di rumah ibunya, kemudian masa mandinya atau proses berbersih-bersih dengan memakai pakaian yang baru dan pakaian yang rapi, itu waktunya sangat relatif singkat. Ya, relatif. Makanya ibunya Abu Hurairah melakukan semua itu dengan cepat, dengan cepat. Mandi, kemudian pakai pakaian dan khimarnya, lalu dia pun membukakan pintu. Ia tidak ingin anaknya menunggu lama. Thumma qalat, ketika pintu dibuka, ibu Abu Hurairah pun ya mengatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan keislamannya. Padahal hari itu juga dia baru selesai mencela Nabi. Inilah hidayah. Ya. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat singkat Allah membalikkan kalbu. Ya, membalikkan kalbu. Muqallibul qulub. Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pergi meninggalkan rumahnya, berjumpa Nabi. Saat itu ibunya masih mencela Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menangis menceritakan kejadiannya kepada Nabi dan meminta Nabi mendoakan ibunya. Langsung Nabi SAW mendoakan ibunya, Allahumma hdi ummi aba wa umma Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah pun pergi setelah Nabi berdoa dan tiba di rumah menunggu sebentar karena ibunya dalam proses membersihkan dirinya tadi. Dan setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal, kata Abu Hurairah melanjutkan ceritanya radhiyallahu ta'ala an, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dua kalimat syahadat diucapkan oleh ibunya, Abu Hurairah pun langsung pergi menjumpai Nabi kembali sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Saya datangi dia dalam keadaan menangis dengan tangisan yang berbeda. Tangisan yang pertama, tangisan sedih. Tangisan kedua, tangisan gembira. Kedua-duanya tangisan. Jadi air mata ini, itu ternyata keluarnya bukan selamanya atau tidak selamanya karena kesedihan. Ya, karena keharuan, kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Pertama kali dia menangis, bersedih karena ibunya mencela Nabi. Dilema, ibunya dia sangat cintai, berupaya untuk memasukkannya ke agama Islam. Yang dicela manusia yang paling dia cintai. Ini yang membuat dia sangat bersedih dan melaporkan itu kepada Nabi SAW. Dan memohon agar Nabi mendoakan ibunya. Pulang, kemudian ibunya bersyahadat, kembali kepada Nabi menangis. Tetapi tangisannya ini tangisan berbahagia. wa ana afrahum wa ana abki minal farah. Dan saya menangis karena gembira. Qal qultu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah bercerita menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, abshir. Abshir. Ya. Bergembiralah. Qad istajaba Allahu da'watak. Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Wa hada umma Abi Hurairah. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Itulah bukti bahwa Allah mengabulkan doa Nabi. Karena ibunya Abu Hurairah sudah masuk ke agama Islam dengan dua kalimat syahadat yang diikrarkannya di hadapan anaknya. Apa dilakukan oleh Nabi? Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW pun memuji Allah dan menyanjungnya, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah yang seperti itu dari Allah. Andai kata Nabi SAW memiliki peran untuk memberikan hidayah, membukakan pintu hati, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Karena itu hasil dari Nabi, dia yang memberikan petunjuk. Andai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk memasukkan seseorang ke agama Islam, membukakan pintu hatinya, memberikan dia petunjuk, kemudian dia menerima, maka orang yang paling dia inginkan seperti itu adalah pamannya. Ya, pamannya Abu Talib. Begitu besar keinginan Nabi agar pamannya Abu Talib masuk Islam, tetapi Nabi tidak memilikinya. Dia hanya sekedar memberikan penjelasan, menerangkan kepadanya tentang Islam, mengingatkan dia tentang kesyirikan, kekufuran. Tetapi hidayah ini milik Allah. Makanya tentang Abu Talib itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak memberikan hidayah kepada siapa yang orang yang engkau sukai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Abu Talib, Nabi SAW inginkan mendapatkan petunjuk, tetapi Allah tidak, sehingga tidak berhasil Nabi memberinya petunjuk. Kemudian para ulama menegaskan yang lain, bahwa petunjuk atau hidayah tersebut terbagi dua. Yang pertama, hidayatu taufik. Ya, ini yang dipuji oleh Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamidallah wa asna alaih. Ini namanya hidayatu taufik. Karena itu hanya milik Allah. Itu yang dinafikan oleh Allah dari Nabi. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak memiliki kemampuan untuk memberi petunjuk. Tidak memiliki kekuasaan, wewenang untuk membukakan pintu hati orang yang kamu sukai untuk menerima Islam. Ini menunjukkan bahwa itu hanya milik Allah. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Belum berjumpa beliau dengan ibunya Abu Hurairah. Dia hanya berdoa karena permintaan Abu Hurairah. Dan Allah SWT kabulkan doa. Abu Hurairah ketika sampai kepada Nabi kedua kalinya, dia tidak mengatakan, bergembiralah engkau ya Rasulullah, karena engkau telah berhasil menunjuki ibuku. Tetapi apa kata Abu Hurairah? Qad istajaballahu da'watak. Allah telah menerima, mengabulkan doamu. Jadi yang memberikan hidayah Allah. Nabi hanya sekedar berdoa. Andai kata Allah tidak mengabulkan, maka tidak akan mungkin ibunya Abu Hurairah bisa ditunjuki atau dibukakan pintu hidayah untuknya oleh Nabi SAW. Wa qala khairan. Dan Nabi mengatakan kata-kata yang baik. Banyak. Ya. Menyebutkan kemahabesaran Allah, memuji, menyanjung, memuliakan Allah, bukan hanya sekadar tahmid dan sana, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang lain yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah melanjutkan, Saya katakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Ini permohonan doa yang kedua dari Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya dan ibu saya dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Ayyuhabbibani ila ana wa ummi ila ibadihis mu'minin. Ini doa permintaan Abu Hurairah kepada Nabi untuk mendoakan agar orang-orang beriman mencintai beliau dan ibunya. Wa yuhabbibahum ilaina, dan menjadikan mereka atau menjadikan kami mencintai mereka. Ya, ini doa permintaan Abu Hurairah meminta kepada Nabi untuk mendoakan agar mereka berdua, Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan mereka berdua mencintai orang-orang yang beriman. Ini luar biasa, ini tingkat keimanan yang luar biasa. Ya, karena memang mencintai orang yang beriman dan sebaliknya, dicintai oleh orang-orang yang beriman, ini tanda keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, minal imani hubbul ansar, termasuk tanda keimanan mencintai orang ansar. Ya, wabughduhum nifaq, dan membenci orang-orang ansar termasuk kemunafikan. Ya, termasuk kemunafikan, karena mereka ahlul iman. Mencintai orang yang beriman termasuk tanda keimanan. Ya, termasuk tanda keimanan. Makanya Abu Hurairah memohon agar Nabi mendoakan mereka dalam hal ini. Ayyuhabbibani wa ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa ayyuhabbibahum ilaina. Qal faqala Rasulullah SAW, Allah, langsung Nabi SAW mengabulkan permintaan Abu Hurairah. Ya, Allahumma habib ubaidaka hada, ya Allah, jadikanlah hamba kecilmu ini, ubaidaka. Maksudnya ini merubah dari abdaka kepada ubaidaka sebagai ungkapan sayang kepada Abu Hurairah. Ya, Allahumma habib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya dicintai oleh orang-orang yang beriman. Wa habib ilaihimul mu'minin, dan jadikan mereka mencintai orang-orang yang beriman. Ini anugerah. Mencintai orang-orang yang beriman dan dicintai oleh orang-orang yang beriman, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pencapaian dalam keimanan yang tinggi. Mencintai orang yang beriman, siapapun orang yang berimannya. Ya, apalagi orang-orang yang beriman yang telah berlalu masanya. Nah, ini keimanan yang menuntut kita mencintai mereka karena mereka tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Makanya di antara doa orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, ya, di dalam surah Al-Hasyr, ya, setelah Allah ceritakan tentang orang yang beriman, orang-orang Muhajirin, yaitu lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Setelah itu Allah sebutkan Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صحة نفسه فأولئك هم المفلحون. Setelah dua kelompok atau golongan umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah tadi, Muhajirun dan Ansar, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang ketiga, ya, والذين جاءوا من بعدهم, ya, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Ya, والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا Ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini tanda cinta. Mereka yang datang setelah masa sahabat itu mendoakan para sahabat. Ampunilah dosa-dosa kami Allah dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam kalbu kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini pencapaian tingkat keimanan yang luar biasa ketika seorang mukmin mencintai orang-orang yang beriman, yang hidup di masanya dan yang sebelum masanya, sampai awal-awal orang yang beriman, sampai para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut para nabi dan rasul, mereka mencintainya. Ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mencintainya. Nah, ini menunjukkan kepemahaman Abu Hurairah terhadap masalah ini. Kemudian Nabi mendoakan tadi, apa pernyataan Abu Hurairah setelah doa itu diangkat atau dipanjatkan oleh Nabi? Menunjukkan bahwa doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah sebagaimana doa pertama. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wala yarani. Tidak ada seorang mukmin pun yang dicipta, ya, yang dia mendengar tentangku walaupun dia tidak melihatku. Illa ahabbani, kecuali dia mencintaiku. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini orang-orang yang beriman mencintai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan yang membencinya akan dibuka kedoknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini bahwa dia membenci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada waktu yang lalu kita ceritakan tentang sampai ular pun dikerahkan oleh Allah untuk membela Abu Hurairah. Cerita nyata yang diceritakan langsung dengan sanad dibawakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ketika ada seorang pemuda yang tidak sesuai pendapat fikihnya, masalah fikih tentang hukum al-musarrah, jual beli hewan yang susunya ditahan sehingga nampak banyak susunya padahal ditahan bukan karena gemuk, bukan karena sehat, tetapi karena diikat ujung puting susunya sehingga banyak menumpuk di sana. Ketika pembeli melihat, oh ini gemuk, ini banyak susunya, akhirnya tertarik dia membeli dan ternyata harganya tinggi. Ya, apa hukumnya? Hadis Abu Hurairah. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, bila mana dia menerima, ya, rela dengan kondisi hewan yang ternyata bukan karena sehat, bukan karena banyak susunya, tetapi karena cara yang seperti tadi, dia menerima, rela, maka lanjut. Jual belinya sah. Ya. Jual belinya sah. Tapi ketika dia komplain, protes dan tidak menerima, dia boleh membatalkan jual beli dan mengembalikan unta atau hewan tadi, susu yang sudah kadung diambil olehnya dan dimanfaatkan diganti dengan sa' min tamr. Satu sok kurma, ya, satu sok, karena dia sudah mengambil manfaat dari hewan tersebut, sementara hewannya dia kembalikan karena tidak sesuai dengan kriteria yang dia lihat. Itu hadisnya dan tidak sependapat dengan mazhab pemuda tadi. Ketika dinukilkan hadis Abu Hurairah, dia mengatakan sesungguhnya hadis Abu Hurairah ini tidak diterima, atau Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Ya, Abu Hurairah itu tidak sah atau tidak layak hadisnya digunakan sebagai dalil. Ini celaan. Ini cacian kepada Abu Hurairah, direndahkan. Belum selesai dia berbicara tentang dalam merendahkan Abu Hurairah, tiba-tiba jatuh ular besar dari atap masjid. Ya, dari atas masjid kemudian jatuh, orang berlarian semuanya terkejut, besar ularnya. Ya. Kemudian dia mengejar pemuda tadi. Ya, lari kencang-kencangnya, takut, khawatir, cemas. Kemudian tiba-tiba ada suara yang mengatakan, bertaubatlah. Mendengar peringatan tadi, maka dia mengatakan, tubtu ilallah. Ya, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ular tersebut hilang, tidak tahu ke mana. Ya. karena orang tadi sudah menyesali dosanya. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Makanya yang membenci Abu Hurairah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang beriman. Ya. Makanya orang-orang yang membenci mereka, kalau bukan karena tidak suka dengan agama Islam, tidak akan mungkin membenci Abu Hurairah. Karena sekian banyak hadis yang ada dalam agama Islam ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, lebih dari 2000 hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia, kaum muslimin membutuhkannya. Andai kata dia tidak dipercayai dan bahkan dicaci maki, apa yang tersisa dari agama? Sudah habis sekian banyak dari hukum agama, dari perkara agama ini. Nah, inilah tentang Abu Hurairah dan bagaimana keutamaannya. Dia mengatakan setelah Nabi berdoa, maka tidak seorang mukmin pun yang dicipta mereka mendengar tentang saya walaupun tidak melihat saya, kecuali dia mencintai saya, illa ahabbani, dan itu kenyataannya. Ya, itu kenyataannya. Inilah hadis yang pertama dan jelas bagi kita. Hadis ini terkandung di dalamnya tentang keutamaan Abu Hurairah. Yang pertama, besarnya perhatian Nabi kepada beliau. Ya. Dan Nabi SAW tidak menolak apapun yang dimintanya. Ya. Apapun yang dalam masalah doa, misalnya tadi doa pertama, doa kedua, Nabi langsung mengabulkan permintaan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian bagaimana besarnya kecintaan Allah kepada Abu Hurairah. Ya. Di mana dia masuk Islam, beriman, kemudian menjadi seorang sahabat, kemudian dia menginginkan ibunya masuk Islam, menerima hidayah, kemudian Allah tunjukkan, kemudian dia menginginkan orang-orang yang beriman mencintai dia dan ibunya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian juga. Dan ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sebenarnya banyak faedah-faedah yang lain, ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua yang terbesar adalah ketika dia tidak berada di dalam zona hidayah atau tidak terlalu banyak mendapatkan hidayah. Walaupun memang berada di dalam agama Islam tapi tidak mengenali tuntunan yang benar dalam agama Islam, maka bakti yang terbesar yang dilakukan oleh seorang anak kepada mereka adalah menjadikan mereka memperoleh hidayah. Ini bakti yang luar biasa karena manfaatnya bukan hanya di dunia tetapi nanti sampai ke akhiratnya. Ya, sampai ke akhirat. Itu yang merupakan pelajaran penting dari kisah Abu Hurairah ini, bagaimana luar biasa semangatnya dia, sabarnya dia mendakwahi ibunya. Sampai ketika ibunya mencaci Nabi pun dia tidak protes kepada ibunya. Dia tidak marah kepada ibunya. Dia hanya bersedih dan melaporkan kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon Nabi mendoakan ibunya. Ya. Ini pelajaran yang lain. Kemudian tentang mandi sebelum masuk Islam, ya. Ini juga disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cerita Abu Hurairah. Ya, kemudian menggunakan hal pakaian-pakaian yang baru menunjukkan bahwa kita sudah berubah. Ya. Sudah dalam keadaan yang baru, ini juga termasuk hal yang dituntut. Ya. Kemudian meminta doa kepada orang yang saleh. Ini termasuk pelajaran meminta kepada orang yang dianggap berilmu dan saleh, dekat dengan Allah, untuk mendoakan. Bukan meminta kebaikan kepada mereka, tetapi meminta mendoakan. Ya. Mendoakan agar mereka mendoakan. Inilah termasuk salah satu bentuk tawassul yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meminta agar Nabi mendoakan. Meminta Nabi memberi syafaat. Ya, agar memohon kepada Allah, seperti datangnya orang yang buta kepada Nabi untuk bisa sembuh. Dia tidak meminta Nabi menyembuhkan, tetapi meminta Nabi mendoakan agar dia disembuhkan oleh Allah. Seorang wanita yang berpenyakit ayan juga datang kepada Nabi, dan semuanya bukan tawassul yang terlarang. Sebagaimana dijadikan dalil oleh sebagian orang, bolehnya meminta berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, dengan mengatakan ternyata boleh berdoa kepada selain Allah. Ya. Lalu mereka lakukan itu kepada orang yang sudah mati. Dalilnya apa? Itu para sahabat meminta kepada Nabi SAW. Ya, para sahabat bukan meminta kepada Nabi, tetapi meminta Nabi berdoa. Seperti orang Badui yang meminta hujan. Ia meminta Nabi berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa memberi apa yang mereka inginkan. Tetapi Nabi hanya bisa berdoa. Ya, makanya orang Badui tadi Nabi langsung angkat tangan dan meminta hujan. Turun hujan. Abu Hurairah meminta Nabi mendoakan, Nabi langsung mengabulkan dan meminta doa agar ibunya diberi petunjuk oleh Allah dan seterusnya. Kemudian orang yang buta juga disembuhkan oleh Allah ketika dia meminta kepada Nabi untuk mendoakan. Sementara wanita yang tadi Nabi berikan dua tawaran. Bila mana engkau sabar, bila mana kau ingin sembuh, maka saya akan doakan. Tapi kalau ingin bersabar dengan penyakitmu, maka kamu saya janjikan surga. Ya, in syi'ti da'utu laki, da'utu laki wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Ya, jika kamu mau untuk bersabar di dunia ini dengan penyakitmu itu, dan engkau mendapatkan surga. Wanita ini cerdas, dia mengatakan, kalau begitu saya bersabar. Idzan asbir. Itu saya bersabar, memilih sabar untuk mendapatkan surga. Di dunia ini berapa lamalah kita hidup dalam penderitaan? Tidak lama. Sampai kematian datang. Ya. Sementara untuk masuk surga belum tentu. Langsung. Ya. Bisa jadi disiksa di neraka, dan neraka siksaan yang sangat pedih. Ya. Jadi para sahabat itu meminta Nabi berdoa. Bukan meminta apa yang mereka inginkan langsung dari Nabi. Kecuali untuk urusan-urusan yang mampu dilakukan oleh Nabi, seperti meminta harta. Nabi memilikinya. Toh kalaupun tidak memiliki, Nabi SAW bisa menyerahkan dan memberikannya dari yang lain. Ya, memberinya dari yang lain. Tetapi kalau perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka para sahabat meminta agar Nabi berdoa. Ya, jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai dalil bolehnya berdoa di kuburan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Atau berdoa di tempat tertentu memanggil ruh-ruh atau nama-nama orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap wali atau saleh. Ini semua adalah milik Allah. Panggil Allah, jangan panggil selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang berikutnya. Kemudian yang tidak kalah, yang berhubungan erat dengan bab kita adalah keutamaan tadi. Dia dapat hidayah, ibunya dapat hidayah, Nabi sangat perhatian kepadanya, Allah tunjuki dia, kemudian Allah kabulkan doa Nabi tentang dia. Makanya tidak, yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang benar-benar beriman pasti mencintai Abu Hurairah. Ya, pasti mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Lanjutnya, selanjutnya 6347 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an Sufyana qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyainah عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يصغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يصغلهم القيام على أموالهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. Ini keutamaan Abu Hurairah juga. Dan salah satu penyebab kenapa dia yang paling banyak riwayatnya dari Nabi. Ya. Abu Hurairah bercerita, sebelumnya dia mengatakan, إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sungguhnya kalian mengklaim bahwa Abu Hurairah dia yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah. Ya. Jadi orang-orang sudah menceritakan, mengambil keputusan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa yang paling banyak di antara kita yang meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak menerima begitu saja. Dan juga tidak, mungkin tidak suka dengan pernyataan-pernyataan tadi. Nah, lalu mungkin juga orang-orang yang menceritakan dia paling banyak hadisnya, mungkin ada yang mengungkapkan karena penasaran atau bertanya-tanya, kok bisa dia yang paling banyak? Mungkin itu. Padahal kita juga mungkin bertanya-tanya, sebab masa kebersamaan beliau dengan Nabi sangat terbatas, sangat singkat. Tidak lebih dari 4 tahun, 3 tahun lebih. Ya. Tidak sampai 4 tahun. Ya. Kebersamaan beliau dengan Nabi SAW, tetapi dia paling banyak riwayatnya dari Nabi. Jadi kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, mungkin maksudnya adalah pernyataan yang diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan. Loh, kok bisa dia? Kenapa bukan Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, bukan Umar dan yang lain-lainnya dari as-sabiqun al-awwalun? Ya, itu mungkin yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Lalu di sini beliau ingin menyampaikan sebabnya. Kenapa dia yang paling banyak riwayat dari Nabi? Ya. Agar rasa penasaran kenapa dia yang paling banyak itu hilang, maka dia sebutkan alasannya. Kata beliau, "Wallahul mau'id." Wallahu mau'id. Dan Allah tempat perjanjian kita berjumpa. Inilah semuanya. Ya. Maksudnya semua yang kita keluarkan, pernyataan, apapun yang kita lakukan, di sisi Allah lah tempat berakhirnya. Ya. Di sana nanti penilaiannya. Wallahul mau'id, tempat berjanji berjumpa. Di situ kita pertanggungjawabkan nanti. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, dan yang lainnya mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ini pernyataan Abu Hurairah bahwa nanti semua kita akan berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menceritakan alasan kenapa dia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kuntu rajulan miskinan. Saya ini adalah seorang yang miskin. Seseorang yang miskin. Dia hanya punya ibunya. Ya. Dan dia hanya punya ibunya. Akhdumu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Kerja saya hanya melayani Nabi dengan pelayanan yang total. Mil batni, sepenuh perutku. Maksudnya dia memang melayani Nabi itu dalam waktu yang panjang. Jadi kalau orang kan kebersamaan dengan Nabi di setiap hari itu kan tidak akan terus menerus. Ada yang terikat dengan pekerjaan. Sementara Abu Hurairah miskin dan tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Ya, tidak punya keluarga. Akhirnya dia memiliki kesempatan yang besar untuk terus bersama Nabi. Itu alasan pertama. Ya. Akhdumu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Ya. Nah, ini terjemahannya perlu di... Aku adalah orang miskin yang melayani Rasulullah SAW agar aku dapat mengisi perutku. Ya. Sementara yang dijelaskan oleh An-Nawawi, ya, makna dari mil batun ini, tidak ada di sini. Saya baca di syarah yang lain, ya. Tidak ada dijelaskan oleh Nawawi. Maksud dari mil batni ini adalah total. Ya. Fokus. Dia tidak terikat dengan kegiatan, dengan pekerjaan. Benar-benar akhdumu ala bil in matni ulazimuhu وأقنع بقوتي ولا أجمأ مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على ترس. والمراد من حيث حصول القوت من الوجوه المباحة وليس هو من الخدمة بالأجرة. Ya, bisa jadi maknanya seperti yang terjemahkan. Ya, tetapi dia melazimi Nabi, melayani Nabi agar pelayanan tersebut dia juga tidak terlalu memikirkan makan atau perutnya. Selama dia masih bersama Nabi, pasti dia bisa makan, gitu saja. Maksudnya bukan untuk mengambil upah, tetapi dia yakin kalau dia terus bersama Nabi, maka dia tidak akan mungkin mati kelaparan. Itu saja. Ya. Ini yang mungkin sesuai dengan terjemahan tadi. Kemudian wa kana al-muhajiruna yashghaluhumul asfaqu bil aswaq. Sementara orang-orang muhajirin mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar. Ya. Makanya orang Quraisy itu ahlu tijarah. Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, rihlatas syita'i was-sayf. Orang Quraisy, salah satu keistimewaan mereka, mereka adalah para pedagang. Maka di Madinah itu mereka sibuk dengan pekerjaan itu. Sementara Ansar, wa kanatil ansaru yasghaluhum al-qiyam ala amwalihim. Mereka disibukkan mengurusi harta-harta mereka, yaitu kebun-kebun mereka, karena mereka adalah orang-orang petani. Ya, di sanalah kebun-kebun yang banyak. Adapun beliau Abu Hurairah tidak punya tanggungan, tidak punya pekerjaan, dan dia hidup selalu dekat dengan Nabi dengan keyakinan bahwa selama dia dekat dengan Nabi dia tidak akan mati kelaparan. Dan memang terjadi seperti itu. Ya. Walaupun mungkin sering laparnya, tetapi dia tidak akan mati kelaparan. Ya. Karena pasti akan ada makanan. Ya. Dan memang Nabi SAW sebagaimana dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim yang kita pelajari, Nabi SAW ketika lama orang-orang ahlu sufa itu tidak makan, tidak dapat makanan, beliau SAW menghimbau orang-orang ansar, orang-orang muhajirin untuk membawa satu orang dari ahlu sufa makan bersama di rumah mereka. Ya. Makan bersama di rumah mereka. Itu tidak selamanya. Tetapi bila mana dia tidak dapat makanan, hadiah makanan dari orang, maka beliau melakukan hal itu agar para orang-orang yang seperti Abu Hurairah ini tidak mati kelaparan. Itu saja. Dan itu yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Ini yang membuat dia banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, penyebab kenapa dia paling banyak riwayatnya dari Nabi, ya. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi pernah bersabda, "Man yabsutu thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni." Nabi SAW memberikan penawaran kepada para sahabat ketika itu yang hadir dengan mengatakan, siapa yang mau membentangkan kainnya, dibentangkan untuk menerima sesuatu dari Nabi, pemberian Nabi. Siapa yang mau membentangkan? Seseorang kalau ingin menerima sesuatu yang banyak kan, tidak cukup dengan telapak tangan, tetapi dengan bentangan kain besar. Nah, itu yang ditawarkan oleh Nabi. Siapa yang mau membentangkan kainnya agar menerima apa yang saya sampaikan dan tidak akan pernah lupa. Falan yansa syai'an sami'ahu minni. Jadi ini perumpamaan. Ya. Dia, Nabi SAW menawarkan agar membentangkan kain, nanti Nabi menyampaikan hadis. Nah, ketika nanti selesai, orang yang tadi membentangkan kainnya untuk menerima apapun yang disuguhkan oleh Nabi, tidak akan lupa sedikit pun apa yang dia dengar dari Nabi. Ternyata tidak ada orang yang melakukannya kecuali Abu Hurairah. Fabasattu thawbi. Maka saya pun bergegas membentangkan pakaian saya, kain besarnya, hatta qada hadithahu, sampai Nabi SAW selesai menyampaikan hadis-hadis yang banyak. Jadi ketika itu majlis tahdith. Ya, Nabi SAW menyediakan waktu menyampaikan sekian banyak hadis sekian banyak hadis, tetapi dia memberikan penawaran kepada mereka sebelum menyampaikan. Siapa yang siap membentangkan kainnya, ternyata tidak ada yang siap atau tidak ada yang bisa mendahului Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah membentangkan dan Nabi sampaikan hadis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Ya. Nah, kemudian, summa setelah selesai Nabi menyampaikan hadis-hadis tersebut, kemudian saya gulung kain tadi. Seakan-akan ada sesuatu di dalamnya. Dilipat, ya, untuk mengikatnya agar dia tidak keluar atau tidak pergi kemana-mana. Summa dhamamtuhu ilayya. Saya ambil, saya gulung, kemudian saya pegang kuat-kuat, saya peluk, ya, kain tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Maka saya tidak lupa apapun yang saya dengar dari beliau. Ini anugerah dari Allah. Ya. Dan doa Nabi SAW. Ini hanya sebatas ilustrasi tadi, tapi dalam dunia nyata. Yaitu Nabi SAW minta bentangkan tadi, itu kan ilustrasi saja. Yang diinginkan Nabi SAW adalah dia, Nabi SAW sampaikan hadis yang banyak, kemudian yang membentangkan tadi tidak akan lupa. Yang tidak membentangkan, walaupun dia berupaya untuk menghafalnya, pasti lupa. Ya. Berarti ini adalah sebentuk syafaat. Doa dari Nabi dengan tata cara yang seperti tadi, dan ini tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh beliau. Ya, jangan pula orang lain melakukan hal yang sama, karena ini kekhususan Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah, فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ. Maka saya tidak lupa apapun yang saya dengar. Baik yang disampaikan di majelis tersebut maupun di yang lain-lainnya. Setiap yang disampaikan Nabi dalam bentuk hadis, maka Abu Hurairah tidak akan lupa. Karena doa Nabi SAW dan syafaat dari Nabi SAW. Ini yang juga menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia paling banyak. Karena sahabat-sahabat yang lain walaupun sama-sama mendengar dengan Abu Hurairah, tetapi yang lainnya lupa. Sama dengan kita hadis dari majelis ta'lim ini. Ya. Yang berupaya untuk tidak lupa, mungkin dia mencatatnya, kemudian diulang-ulangnya terus. Sementara yang sekedar mendengar, keluar masjid lupa. Ya. Ini biasa memang. Dan perbedaan Abu Hurairah dengan yang lain seperti itu. Dia tidak akan lupa apapun yang didengar dari Nabi. Sehingga hadisnya banyak. Sekian banyak Nabi SAW menyampaikan hadis dan Abu Hurairah tidak lupa. Yang lainnya lupa. Jangankan yang biasa, yang tua-tua pun lupa. Ya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Ya. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa mereka lupa. Jangankan hadis. Ayat saja ada di antara mereka yang lupa. Umar bin Khattab kenapa protes ketika Nabi diponis meninggal dunia? Kenapa dia protes? Kenapa dia menentang? Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, maka saya penggal lehernya. Sungguhnya dia berangkat untuk menemui perjanjian Allah seperti Nabi Musa. Meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu dari Allah. Seperti itulah gambaran atau pemahaman Umar. Ketika Abu Bakar membacakan, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata ya aw qutila qalabtum ala aqabikum atau innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Abu Umar mengatakan seakan-akan ayat itu baru saja saya dengar, padahal dia sudah mendengarnya dan mungkin ketika itu dia juga hafal ketika ayat ini turun. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka manusia dan lupa. Abu Hurairah apapun yang disampaikan oleh Nabi dia tidak lupa karena doa Nabi SAW tadi, dan ini salah satu di antara sekian penyebab dia kenapa banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Ya. Dalam masa 4 tahun itu kan banyak hadisnya. Yang lain bisa jadi lupa. Mungkin yang dari 100 hadis yang mereka dengar, mungkin ada 50 yang mereka lupa. Atau 40, 30. Sementara Abu Hurairah tidak lupa satu pun. Nah, ini kan membuat dia banyak hadisnya. Dia sampaikan kapanpun. Ketika dia diminta, dia sampaikan. Ketika tidak diminta, dia ingat. Kemudian dia sampaikan. Dan bahkan banyak hadis-hadis yang dia tidak sampaikan karena khawatir lehernya dipenggal. Ya. Apalagi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan penguasa. Tentang celaan kepada penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang melalaikan, yang menzalimi rakyatnya. Ada ancaman-ancaman dari Nabi SAW. Abu Hurairah ketika itu, karena memang sudah muncul tanda-tanda, apalagi di masa dinasti Bani Umayyah. Ya. Kata Abu Hurairah, kalau ada hadis-hadis yang saya tidak akan lupa, Kalau saya sampaikan, maka saya khawatir kepala saya melayang atau terpisah dari badan. Ya. Tetapi dia tidak sampaikan. Ya. Walaupun tidak dia sampaikan ke dalam bentuk majelis ta'lim, mungkin disampaikan kepada muridnya di majelis-majelis tersendiri. Sehingga sampai kepada kita hadis tersebut. Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ini sebab yang kedua, dan nanti akan ada sebab-sebab yang lain, diantaranya adalah dia mencari hadis-hadis yang lain. Ya, mencari hadis-hadis yang lain yang tidak didengarnya dari Nabi kepada para sahabat yang lain. Ya, yang didengarnya langsung dari Nabi itu tidak akan lupa. Ya, itu dalam masa 4 tahun. Kuliah itu. Kuliah 4 tahun. Dari semester pertama sampai selesai, tidak ada satupun yang lupa. Bayangkan banyak ilmunya. Ya, sebab itulah Abu Hurairah. Ah, kemudian yang dia tidak mendengarnya dari Nabi, dia cari. Dia tanyakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lainnya. Para sahabat yang telah dahulu masuk Islam dari dia. Kemudian dia hafal, usahakan untuk menghafalnya. Kalau yang dari hadis yang didengar dari Nabi, itu sudah ada jaminan. Kalau yang didengarnya dari sahabat yang lain, tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Maka dia berusaha untuk menghafalnya. Makanya sampai-sampai dia mengatakan, Abdullah bin Amr bin As lebih banyak hafalan hadisnya daripada saya. Sampai dia mengatakan begitu. Karena Abu Hurairah tidak menulis. Tidak menulis. Sementara Abdullah bin Amr bin As menulis. Nampak dalam kertas ya, hafalan itu. Hadis pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan tertulis. Kita tahu jumlah kitab ini hadisnya berapa. Kenapa? Karena tertulis. Tapi kalau hafalan, siapa yang tahu saya tidak hafal Arba'in Nawawiyah misalnya. Karena saya tidak membacakan. Jadi kalau hafalan tidak nampak. Nah, ini yang membuat Abu Hurairah melihat bahwa Abdullah bin Amr hafalannya nampak kitabnya. Sementara dia tidak. Dia dalam bentuk hafalannya saja. Walaupun memang tetap semua para ulama sepakat bahwa Abu Hurairah terbanyak hadisnya. Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan kepada umat. Ini dua hadis yang bisa kita baca. Tersisa dua hadis lagi. Hadis berikutnya dan yang terakhir di bab ini cukup panjang. Ada tiga hadis ya. Tersisa satu, dua, dan tiga pada halaman 442. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.